sudah, berakhir sudah harapanku untuk memiliki hatimu. Hancur semua anganku, semua hayalanku, dirimu diriku menjadi satu. Tahukah kamu bahwa diriku terlanjur jatuh dalam cintamu, hingga dirimu bunuh mimpiku. Sudah ku beri bahwa diri